Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَحْدِدْ لَهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan salam kita dijawab oleh Rasulullah. Bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaika ya Rasulullah. Kemudian tidak lupa pula berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan pula kesempatan untuk dapat mengamalkannya. Allahumma akhlisna fi kulli 'amal. Ya Allah, berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan. La hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripada-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali meneruskan pengajian 30 perkara penting dalam hidup, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan teruskan kepada perkara yang ke-29, yaitu berpikir. Berpikir sebagai cenderaan menuju penyelesaian. Sebelum ini tentang berzikir. Berzikir sebagai jalan menuju penyelesaian. Sekarang pula berpikir. Apabila berzikir sebagai jalan, maka cenderaan yang berada di jalan tersebut adalah berzikir. Jadi dua perkara, berzikir dan berzikir, sama-sama sebagai sarana, wasilah yang boleh menghantarkan kita kepada penyelesaian daripada masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini. Sebagaimana biasa, kita akan mulakan dengan satu mukadimah, yang mana di dalam mukadimah kita memilih ayat suci Al-Quran. Ayat yang kita pilih untuk membahaskan tajuk kita ini ayat yang ke-191 daripada surah Ali Imran. Ayat ini sudah pun kita tulis di hadapan, maka kita akan menafsirkannya terlebih dahulu dengan memberikan tumpuan ada perkara berzikir. Di dalam ayat ini ada dua perkara disebut sekali, yaitu berzikir dan berzikir. Tapi yang akan kita bahas adalah yang kedua, yaitu berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim." Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka Wakina azabanna. Alladzina yadhkuruna Allaha. Alladzina, orang-orang yang yadhkuruna, berzikir Allaha, kepada Allah, qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan di atas pembaringan mereka, dan dalam keadaan mereka tidur, berbaring. Wa yatafakkaruna, dan mereka berfikir, fi khalqi, dalam penciptaan as-samawat, langit, wal-ard, dan bumi. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta, tidaklah engkau ciptakan hadza, ini, penciptaan ini, batilan, sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Fasina, maka peliharalah kami azaban nar, azab api neraka. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri dan duduk, dan dalam keadaan mereka berbaring, dan mereka berzikir tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata atau berdoa, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami daripada siksa neraka. Ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya, sebagai penjelasan bagi penghujung ayat yang sebelumnya, yang menerangkan tentang ulul albab. Ulul albab adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam. Siapa orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam itu? Siapakah ulul albab itu? Maka ayat ini menerangkannya. Maka ayat ini disebut juga sebagai ayat sifat, yaitu yang menerangkan tentang sifat ulul albab, orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam, yaitu mereka yang berzikir dan mereka yang berfikir. Dengan berzikir dan berfikir, akhirnya mereka dapat mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya, yang manfaatnya akan kembali kepada diri mereka sendiri. Mereka mengagungkan Allah dengan mensucikan Allah, kemudian manfaatnya kembali kepada diri mereka sendiri. Karena Allah yang diagungkan, yang disucikan itu adalah yang akan menyelesaikan masalah mereka di dunia, dan yang akan menyelesaikan masalah mereka di akhirat. Yaitu masalah yang paling besar di akhirat adalah azab neraka, siksaan neraka. Inilah ringkasan daripada ayat ini. Sekarang kita pindah pula kepada tafsirnya yang lebih terperinci, dengan memberikan tumpuan pada tajuk kita. Di permulaan ayat, Allah menerangkan tentang sifat ulul albab, orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam, sebagai orang-orang yang sentiasa berzikir kepada Allah sepanjang masa, dalam keadaan bagaimanapun, dimanapun, dalam keadaan berdiri atau duduk ataupun berbaring. Tentang berzikir sudah kita bahas sebelum ini, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah dengan hati, hati yang penuh dengan iman, bukan hati yang dikuasai oleh hawa nafsu yang membawa kepada kelalaian. Kemudian berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menjalin hubungan dengan Allah yang sifatnya sempurna, maka akan tertutupilah kekurangan manusia, yang mana kekurangan itulah yang mendatangkan masalah pada manusia. Maka manusia perlu menyelesaikan masalahnya dengan menutupi kekurangannya, dengan menjalin hubungan dengan zat yang maha sempurna, yang akan menutupi kekurangannya dengan berzikir. Berzikir. Sekarang pula yang mau kita bahas adalah tidak cukup dengan berzikir saja, tetapi juga mesti berzikir. Apabila berzikir kaitannya adalah hati, berzikir kaitannya adalah hati, berzikir kaitannya adalah hati juga, dan ditambah satu lagi yaitu akal yang ada pada manusia. Dua-duanya ini adalah untuk berfikir. Hati untuk berfikir, akal pun untuk berfikir. Yang kedua-duanya akan melahirkan kepahaman, faham. Dengan berfikir maka akan melahirkan kepahaman, al-fahmu. Apabila kefahaman sudah didapatkan, maka itulah yang disebut dengan ilmu. Nah, untuk mendapatkan ilmu, kita mesti berfikir. Berfikir secara bahasa dari kata fakara, fakara, fikir. Secara bahasa berfikir itu maknanya menggerakkan, menggerakkan. Orang yang berfikir adalah orang yang menggerakkan. Menggerakkan apa? Menggerakkan dua alat untuk berfikir, yaitu menggerakkan hati dan menggerakkan akal. Apa beza antara hati dengan akal dalam berfikir? Bezanya adalah secara ringkas. Pembahasannya panjang, tetapi kita ringkaskan saja. Bezanya adalah hati berfikir memahami apa-apa yang tak mampu dicapai oleh panca indera manusia. Hati seperti umpamanya kewujudan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya dapat dipikirkan oleh hati. Akal tak mampu. Tentang keberadaan malaikat, tentang kepastian hari kiamat, tentang pembalasan di akhirat, tentang surga dan neraka, tentang adanya qada dan qadar, semua itu adalah perkara-perkara raib yang tak mampu dicapai oleh panca indera. Maka yang memikirkannya sehingga paham dan mendapat ilmu adalah hati. Maka Allah pun banyak menyebut di dalam Al-Quran tentang hati yang faham, hati yang memiliki ilmu. Afalam yasiru fil ardh, tidakkah mereka itu berjalan di muka bumi? Fatakunu lahum kulubun ya'qiluna biha, yang mana mereka memiliki hati, dengan hati tersebut mereka memahami dengannya. Dengan hati mereka memahami. Mereka pergi ke mana umpamanya? Jejak-jejak Rasul. Mereka pergi ke Palestin umpamanya, mereka pergi ke Jordan, ke Mesir umpamanya, peninggalan-peninggalan Rasul yang terdahulu, yang bekas-bekasnya masih ada lagi sampai hari ini. Maka kita gunakan akal fikiran. Mana mereka semua, kaum-kaum terdahulu, yang istana-istana mereka masih tegak berdiri pada hari ini? Mana mereka? Binasa, puput, hilang, lenyap. Lalu mengapa mereka tak bersisa, berbaki sampai hari ini? Karena dibinasakan. Mengapa mereka dibinasakan? Karena dosa yang mereka lakukan. Maka hati pun memahami. Siapa yang meninggalkan petunjuk, bahkan menentang petunjuk, siapa yang meninggalkan kebenaran, menentang kebenaran, pada akhirnya akan dibinasakan. Nah, yang memahaminya adalah hati. Dan tengok ada orang akal fikirannya hebat. Dari kedudukan hebat dia ni, PhD, profesor, tetapi tidak memahami tentang sekarang ini. Karena akal ini alat juga untuk memahami. tetapi memahami perkara-perkara yang nampak saja. Perkara-perkara yang nampak, fizik. Umpamanya, umpamanya tentang manusia, anatomi tubuh manusia. Kemudian pakarlah dia dalam bidang tubuh manusia. Ada pula mengkaji gunung, vulkanologi. Ada pula tentang kaji hayat, biologi. Kemudian apa lagi? Chemical, kimia. Kemudian antropologi dan ilmu-ilmu yang lain yang boleh dikaji dengan dengan panca indera. Baru-baru ini, tadi saya tengok internet, ada satu kajian di Eropah mengkaji bahasa semut. Kerana di dalam Al-Quran disebutkan semut itu boleh bercakap, maka mereka pun cuba menangkap suara yang dikeluarkan oleh semut. Rupanya semut ini banyak pula macamnya, beratus macamnya, dan beratus pula bahasa yang mereka punya, sama seperti manusia. Suku bangsa manusia banyak, maka banyak pula bahasa yang mereka guna. Tapi mereka mendapatkan kajian bahawasanya sebut itu memiliki bahasa tersendiri, kerana ketika semut bersama semut bekerja, nada bunyi yang dikeluarkan sangat terasa. Tetapi ketika semut menentang kumbang, umpamanya bergaduh dengan kumbang, maka suara yang dikeluarkannya sangat tinggi, keras. Bermana ketika itu semut dalam keadaan marah. Dan sekarang masih lagi dalam kajian dan sudah ditulis dalam satu jurnal tentang bahasa-bahasa haiwan yang dimulakan dengan bahasa semut, iaitu makhluk yang paling kecil. Nah, ini boleh dicapai oleh panca indera manusia. Maka ini adalah kajian akal. Dan kajian akal ini boleh menghantarkan kepada keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati apabila digerakkan boleh memahami tentang Allah, akal pun kalau digerakkan boleh juga memahami tentang Allah. Maka di dalam ayat ini Allah menjelaskan kedua-duanya sekali, yaitu mereka yang berfikir dengan dua alat untuk berfikir, yang mereka fikirkan adalah penciptaan langit dan bumi. Apabila langit dan bumi ada, karena kita boleh saksikan dengan mata kepala kita, langit yang dijunjungkan, bumi yang dihampalkan. Apabila langit dan bumi ada, pasti ada yang mengajarkannya. Tak mungkin dia ajar dengan sendirinya. Akal yang sehat akan sampai kepada kesimpulan, setiap yang ada, pasti ada yang mengajarkannya. Supaya tidak ditanya lagi siapa yang mengajarkannya, maka yang mengajarkan itu mesti memiliki sifat sempurna. Karena kalau tidak memiliki sifat sempurna, pasti kita akan bertanya lagi, siapa pula yang mengadakan, yang mengadakan itu. Maka nanti jika ada penghujungnya, maka supaya dia terhenti, hukum akal menerima yang mengadakan langit dan bumi itu ada yang memiliki sifat sempurna dan tak boleh ditanya lagi. Karena dia ada dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi. Ini dalam kajian sifat 20. Berdiri dengan dirinya sendiri. Apabila sampai ke tahap ini, melalui penggunaan akal, hati pun menerimanya. Karena hati itu dikuasai oleh iman, cepat sekali untuk memahami keberadaan Allah. Maka mulut pun mengeluarkan lafaz pengagungan Allah. Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Karena sifat Allah sempurna. Apabila sifat Allah sempurna, pasti di sebalik setiap penciptaan Allah, langitnya, buminya, manusia, haiwannya, pasti ada hikmah di sebaliknya, ada manfaat di sebaliknya. Maka segera sekali orang yang beriman yang mengenal Allah yang maha sempurna itu mengucapkan, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan yang semua ini sia-sia. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau, mana engkau jauh dari sifat kurang ya Allah. Maka kami memiliki sifat kekurangan. Kami tidak mampu membawa diri kami. Kami tidak mampu menyelesaikan masalah kami yang akan kami hadapi di dunia ini dan di akhirat nanti. Maka kepadamu ya Allah kami kembali untuk memelihara diri kami di dunia ini dan di akhirat nanti daripada azab siksaan api neraka. Ini dia pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu tentang berfikir dengan menggunakan dua alat untuk berfikir, yaitu hati dan akal. Kemudian satu lagi pembahasan di dalam penggunaan hati dan akal ini, mestilah tidak boleh mengabaikan satu, mengabaikan keduanya ini, tidak boleh mengabaikan yang lainnya. Umpamanya kita ambil akal saja dengan mengabaikan hati, dia tidak akan sampai kepada ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Atau menggunakan hati saja tetapi tidak menggunakan akal fikiran, maka juga tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kedua-dua ini adalah satu kesatuan. Kedua-dua ini adalah satu kesatuan, maka kedua-dua ini mesti dibawa sekali. Baik, kita teruskan tentang dua alat ini yang mesti kita gunakan sekali. Tidak boleh mengabaikan satu di antara yang dua itu, akal atau hatinya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ini Allah munculkan tentang objek yang dipikirkan. Objek yang dipikirkan adalah penciptaan langit dan bumi. Disebutkan di sini langit dan bumi saja. Sebenarnya semua mesti dipikirkan. Tetapi di sini disebutkan langit dan bumi karena inilah dua ciptaan Allah yang paling besar. Maka apabila ini dua ciptaan yang paling besar, maka jangan sampai tidak dipikirkan. Yang mudah-mudah sajalah sesuai dengan kemampuan kita. Langit. Semua kita melihat langit. Ada. Semua memperakuinya ada. Di dalam ayat ini disebutkan 7 langit. Tapi tak mungkin kita mampu memikirkan 7 langit. Sebab yang kita lihat itu hanyalah langit yang pertama saja. Dan tak pula semua langit itu dapat kita lihat. Yang kita lihat ada yang di atas kepala kita saja. Sementara yang di bawah kita, kita tak mampu lihat. Karena langit ini adalah yang berada di sekeliling bumi kita ini. Ini bumi, bulan, matahari, bintang, semua ini berada di bawah langit. Ketika kita melihat langit, yang kita nampak itu adalah yang di atas kita saja. Sementara yang di bawah kita tak kita lihat. Tetapi di dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk melihat semampu kita tentang langit. Senang kan lihat? Ada kalanya Allah menyebut di dalam Al-Quran langit itu sebagai atap, karena dia berada di atas. Ada kalanya pula di dalam Al-Quran Allah menyebut langit itu sebagai bangunan. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai bangunan. Kalau disebut bangunan, ada atap, ada dinding, itu bangunan. Maka kita pun sebenarnya ketika melihat langit pun nampak sebagai bangunan, bukan hanya sebagai atap. Kalau kita pergi ke puncak gunung, tengok ke atas langit, tengok ke kiri ke kanan, ke muka ke hadapan, ke muka ke belakang langit, maka nampak langit sebagai atap, langit juga sebagai dinding, maka dia nampak sebagai bangunan. Cuma yang mesti diperhatikan adalah yang mudah saja. Kalau sebagai atap, perlukan tiang untuk menegakkannya. Kalau bangunan, perlukan tiang untuk menegakkannya. Mana tiangnya? Mana tiang langit? Tidak ada. Apabila tidak ada tiang langit, bermakna di dalam penciptaan langit itu sempurna dan tidak boleh dibuat oleh manusia. Manusia tidak boleh buat langit seperti yang Allah ciptakan. Bermakna nampak sifat kekurangan siapa? Allah. Dan nampak sifat kekurangan manusia. Dan dalam masa yang sama nampak pula sifat kesempurnaan Allah. Apabila sampai ke tahap ini, maka fahamlah sudah. Punya ilmu sudah. Ilmu tentang diri kita dan juga ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengenal dirinya yang kurang, maka dia akan mengenal Allah yang sempurna. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Dan itulah ilmu yang paling tinggi. Maka ketika menyebut lafaz Allah, tak sama dengan orang-orang yang biasa menyebut lafaz Allah. Tak sama. Apa sebab? Saat ketika kita menyebut lafaz Allah, kita menyebutnya dengan kefahaman, kita menyebutnya dengan ilmu. Nah, yang akan menyelesaikan masalah kita, ketika kita berzikir menyebut Ya Allah, kita menyebutnya bukan hanya setakat sebutan di mulut, tetapi ia datang dari hati yang faham dan akal yang faham. Itulah yang akan menyelesaikan masalah. Kembali ke cerita semalam. Kalau dibawa banyak-banyak cerita nanti bertambah-tambah. Cerita semalam saja lah. Cerita semalam cerita Rasulullah. Didatangi oleh salah seorang daripada Mekah, mengatakan bahwasanya kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya akan menyerang Madinah dari segala arah. Supaya Rasulullah takut, hendaknya menyerah. Karena kalau berlawan juga, maka nanti akan terbunuh sia-sia, percuma saja. Tetapi apa jawaban Rasul? Oh tidak. Qalu, mereka berkata, Rasulullah dan para sahabat berkata, Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Ketika menyebut Allah itu, menyebut hanya dengan sebutan di mulut saja? Oh tidak. Menyebutnya dengan kefahaman. Yang menciptakan kafir Quraisy, manusia itu siapa? Allah. Kalau Allah yang menciptakan manusia, bermakna Allah itu menguasai manusia. Sebanyak apapun manusia, mudah bagi Allah untuk menguasainya. Oh, nampak mereka kuat, Allah boleh lemahkan. Nampak mereka boleh memenangkan, Allah boleh kalahkan. Nampak mereka berani, Allah boleh letakkan rasa takut dalam hati mereka. Dan itu yang Allah lakukan. Silakan baca tentang peperangan-peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Apa yang kita sampaikan ini? Jelaskan dengan tenang. Itu dengan kefahaman. Dan kefahaman itu didapatkan dengan berfikir. Berfikir maknanya menggerakkan. Menggerakkan apa? Menggerakkan hati. Yang digerakkan di hati itu imannya, jangan hawa nafsunya. Kalau digerakkan hawa nafsunya, maka nanti akan penakut. Tapi apabila digerakkan imannya, maka nanti dia akan pemberani, akan menjadi seorang yang pemberani. Kemudian digerakkan akal fikiran, pahami tentang kedudukan kita sebagai manusia ciptaan Allah. Maka tidak ada yang mustahil. Apabila dibangunkan di dalam kepahaman kepada Allah, langit itu besar, mana mampu kita menguasainya? Mampu kita menguasainya? Kita boleh menembus langit, jangankan langit pertama, ketujuh-tujuh langit itu boleh ditembus. Boleh? Mana boleh? Kita punya sifat kekurangan. Boleh. Meskipun kita punya sifat kekurangan, tapi dengan syarat jalin hubungan dengan Allah. Sifat kekurangan itu akan disempurnakan. Akhirnya boleh menembusi langit yang tujuh lapis itu. Dan itu pun sudah dibuktikan oleh siapa? Oleh Rasulullah pada malam Isra dan Mi'raj. Mustahil? Tak ada yang mustahil. Semua itu boleh berlaku kerana Allah jauh dari sifat kurang. Langit yang tujuh lapis tidak ada apa-apanya bagi Allah. Maha suci Allah. Maka dalam peristiwa Isra dan Mi'raj di dalam Al-Quran, Allah memulakan dengan kata Subhanak, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang jauh dari sifat kurang, yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masih lagi di bumi, jauh jaraknya. Kalau jalan biasa seperti yang dilakukan oleh kafilah, 40 malam baru sampai. Tapi Rasulullah sekejap saja sampai ke Masjidil Aqsa, ke Palestin. Boleh sampai meskipun jaraknya jauh, dalam waktu yang singkat boleh. Apa sebab? Berfikir, apa sebab? Karena Rasulullah bukan berjalan sendiri. Kalau kafilah itu dia berjalan sendiri dengan kemampuan yang ada padanya. 40 malam baru sampai. Tapi Rasulullah bukan berjalan sendiri, diperjalankan. Asra, diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah yang punya sifat sempurna. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tidak jauh bagi Allah. Maka dalam waktu yang singkat sampai. Nah, kefahaman-kefahaman yang seperti itu yang ingin kita dapatkan, sehingga kita menjadi orang-orang yang yakin di dalam hidup. Ini nampak musuh kuat sedikit sudah tak yakin. Kita boleh kalahkan orang-orang kafir sekarang atau tidak? Jumlah mereka ramai, dua kali ganda dari jumlah kita. Kita hanya dua bilion saja, mereka tu empat. Ini enam penduduk dunia pada hari ini. Bangsa-bangsa bersatu mereka pegang. Umat Islam pula terpecah-pecah. Yang dua ni, jangan katakan dua ni, tak berapa lagi tinggal ni. Yang betul-betul beriman kepada Allah, yang betul-betul yakin kepada Allah. Kalau disebut yakin, yakin kefahaman ilmu ni yang melahirkan yakin. Tak ada ilmu, tak akan mungkin yakin. Yakin itu datang daripada ilmu. Maka disebut ilmu yakin, ilmu yang melahirkan yakin, atau yakin yang didapatkan kerana ilmu. Daripada ini namakan naik nanti menjadi ainul yakin dan akul yakin. Ada pula tingkatan-tingkatannya ini, keyakinan yang lebih sempurna. Tapi berawal dari dua ini. Bagaimana? Kita boleh galakkan musuh? Yang ekonomi di tangan mereka pada hari ini, ketenteraan di tangan mereka, bahkan kemajuan teknologi pun di tangan mereka. Sarana, media massa mereka pegang. Tapi boleh galakkan? Boleh galakkan tidak? Kalau tak boleh, tak payah belajar ni lagi. Penat-penat saja belajar, karena tidak melahirkan keyakinan. Cuma sia-sia. Ini dah ramai kita dengar ni. Dah 2 bilion. Rasulullah itu bermula daripada diri sendiri saja. Diri sendiri, tak ada yang lain. balik daripada Gua Hira, barulah dapat satu penyokong dari istri sendiri. Besok barulah dapat penyokong satu lagi, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dapat penyokong dari kalangan hamba sahaya banyaknya, Bilal bin Rabah, Anas bin Malik. Tak nampak kekuatan. 13 tahun di Mekah macam itu, bahkan boleh diusir daripada kota Mekah sehingga berhijrah, berpindah ke kota Madinah. Tapi dalam keyakinan dari awal tak berganjak Rasul akan menguasai dunia. Karena ayat Al-Quran sudah turun, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia sejagat. Dan Islam itu rahmat bagi semesta alam, bukan untuk negeri tertentu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Kalau tak ada keyakinan itu pada diri Rasul, tak jadi. Keyakinan mesti ada. Tinggal lagi usaha-usaha lain perbincangan. Ini perbincangan kita adalah bagaimana berfikir, menggerakkan akal dan hati untuk mencapai kefahaman yang dengan itu kita akan mendapatkan ilmu, yang dengan ilmu itu melahirkan keyakinan, dan apabila keyakinan sudah ada, kemudian kita berzikir, nah inilah dia yang akan membuat perhubungan itu berlaku. Kalau tidak, tak ada perhubungan. Maka berfikir ini kita sebut dia sebagai tajuk kita ini. Maka berfikir ini kita sebut dia sebagai kenaan yang bawa kita untuk mendapatkan penyelesaian. Penyelesaian ini dapatkan dengan menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berfikir sehingga sampai kepada faham, ilmu dan yakin, ketika menyebut ya Allah, tak sama dengan yang satu lagi yang tak berfikir juga menyebut ya Allah, tidak sama. Beza. Tapi sekarang yang bukan Islam coba pula nak guna kata ya Allah ni, tapi mereka tak sebut Allah. Karena asal mereka bukan dari bahasa Arab, mereka mengambil kata Allah ini. Ya Allah. Mereka nak gunakan juga kata ini. Tapi mereka tidak memahaminya. Tidak memahaminya dengan sebenar-benarnya. Karena mereka tidak melihat Allah itu yang memiliki sifat sempurna. Karena di dalam kefahaman mereka, Allah itu bukan satu, tapi Allah itu tiga, lebih daripada satu.